Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Nah, sore hari ini kita melanjutkan membaca syarah Masail Jahiliyah. Sempat tertunda malam Senin karena hujan deras, ya. Ya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari 3 masalah, 39, 40 dan 41. Qala asyirku fil mulk. Asyirku fil mulk. Masalah al-mas'alatu tsaniyah wal arba'un asyirku fil mulk qaulil majus. Naam. Asyirk. Yani kesyirikan dalam hal al-mulk, dalam hal dalam hal kekuasaan, yaitu seperti ucapan keyakinan orang-orang Majus. Jadi al-qaul di sini maknanya adalah al-aqidah. Naam. Orang-orang Majus masuk dari ahlul jahiliyah. Yaitu ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris. Sekelompok orang di negeri Persia. Negeri Persia. Kalau sekarang namanya Iran. Ya buduna an-niran, mereka menyembah api. Wa yaquluna inna hadzal kauna lahu khaliqani. Mereka mengatakan, ya, dan meyakini bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta, an-nur wa zulmah, yaitu cahaya dan kegelapan. Fan-nuru khalaqal khaira, maka cahaya menciptakan kebaikan. Wa zulmatu khalaqati syarr, dan kegelapan menciptakan kejelekan. Ini keyakinan mereka. Walihada summu bisanawiyah, dan karena inilah mereka dinamakan as-sanawiyah, yang meyakini ada dua pencipta di alam semesta. Wahada syirkun fir rububiyah, dan ini adalah bentuk kesyirikan dalam hal rububiyah. Wafi madhabihim, dan dalam mazhab mereka, jawazu nikahil mahrim, bolehnya menikahi mahram. Ya, ini mazhab mereka yang batil. Boleh menikah dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang merupakan mahram kita, saudaranya, kakaknya, adiknya, tantenya dari bapaknya atau tantenya dari ibunya, boleh dinikahi menurut aturan mereka. Wa min madhhabihim, dan termasuk di antara mazhab ajaran mereka, al-isyraku fil amwal, berserikat dalam harta. Ya, kamu punya dua mobil, saya belum punya, kamu kasih saya mobilmu satu. Ya, kamu punya empat istri, kami tiga orang, bujang belum punya, kamu bagi-bagi istrimu, satu orang satu istri. Ini al-israf fil amwal wa zaujat, kesetaraan dalam kepemilikan harta dan zaujat, istri-istri, pasangan-pasangan. Fala yaruna li hadin tamallukan khassan, mereka tidak memandang seseorang itu memiliki kepemilikan khusus, semua milik bersama. Ya, ini sangat batil. Fasyarikuna fin nisa, sehingga mereka berserikat dalam hal perempuan-perempuan. Nah, merasa sama-sama memiliki. Fasyarikuna fil amwal, demikian pula mereka berserikat dalam hal harta, sama-sama merasa memiliki harta-harta itu. Wa alaihi asy-syu'iyatu fil waqtil hadir wal isyrakiyah. Dan alaihi asy-syu'iyah, ya, di atas inilah ajaran komunisme, ya, fil waqtil hadir, di zaman kita sekarang, wal isyrakiyah, dan sosialisme. Jadi ajaran komunisme dan sosialisme meyakini atau memiliki ajaran seperti ajaran-ajaran disebutkan di atas. Wa hadha madhhabun batilun munaqidun lil adyan wal fitar. Dan ini adalah madhab yang batil, bertentangan dengan agama-agama dan fitrah. Fakhaliqul qawl wahidun ahad, maka pencipta alam semesta wahid ahad, ya, tunggal, Maha Esa, fardun somad, ya, fardun somad, satu somad, padanya bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Waqad abahal milkiyah al-fardiyah, Allah Azza wa Jal, pencipta alam semesta, telah membolehkan kepemilikan pribadi. Muharrama nikah al-maharim, dan telah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang merupakan mahram kita. Nah, jadi itu masalah 42, ya, dari karakter-karakter orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang kita beralih ke masalah 43. Tadi 42, sekarang 43. Juhuduhum liqadarillah, penentangan mereka terhadap takdir Allah. Al-mas'alatu tsalitsatu wal arba'un, masalah yang ke-43, juhudul qadar, menentang takdir. Kata Syekh Fauzan hafizahullah syarhu, terlebih dahulu beliau mendefinisikan makna takdir. Qala al-qadar huwa ilmullahi bil asya, takdir adalah ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Wa takdiruhu laha, dan ketetapan Allah terhadapnya, jalla wa ala, qabla wuku'iha, sebelum terjadinya. Wa kitabatuha fil lawhil mahfuz, dan Allah menulisnya pada lawhil mahfuz. Thumma khalquhu laha, kemudian Allah menciptakannya. Walimanu bidalika, dan mengimani itu ruknun min arkanil imani sittah, salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al imanu an tu'mina billahi, iman itu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Untuk minum bil qadar khairihi wa syarrihi, hadha huwa mahallu syahid minal hadith, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini muttafaq alaih. Wa qala ta'ala, adapun dalil dari Al-Qur'an ayat 49 surat Al-Qamar, inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu biqadar, ya, dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Wal qadaru min af'alillah subhanahu wa ta'ala, dan penentuan takdir termasuk di antara perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla. Wala yaqa'u syai'un fi mulkihi illa waqad qaddarahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada kerajaannya lainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya dan telah menghendakinya. Padalika anna allaha alima makana, dan yang demikian itu karena Allah alima makana, ya, bahwa Allah alima makana, telah mengetahui apa yang makana, apa yang telah lampau, telah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Bi ilmihil azali, dengan ilmunya yang azali, ya ini yang tidak ada permulaannya. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang Allah bersifat dengannya azalan wa abadan, dari dahulu yang tidak ada permulaannya, wa abada, dan seterusnya tidak ada akhirnya. Naam, ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan dan tidak berakhir dengan kelupaan. Tsumma kataba dzalika fil lauhil mahfuz, kemudian Allah menulis itu pada al-lauh al-mahfuz, kitab induk, ummul kitab. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardh, tidaklah menimpa suatu musibah fil ard, di bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabin, melainkan telah ada fi kitab, pada kitab, min qabli an nabara'aha, sebelum kami menciptakannya, yakni nakhluqaha. Jadi semuanya sudah tertulis fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sungguhnya hal itu atas Allah yasir, mudah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, hadis Zaid bin Thabit, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka, dan apa yang telah menimpamu, na'am, wa ma akhta'aka, dan apa yang telah luput darimu, lam yakun liusibaka, tidak akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, dalam riwayat yang lain disebutkan rufi'atil aqlam, pena-pena itu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Nah, jadi semua sudah ditetapkan, sudah tertulis. Fala yakunu syai'un illa bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquh, dan tidaklah terjadi sesuatu melainkan Allah yang menciptakannya. Dalilnya Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Khalaqal khaira wa khalaqal syarra, Allah menciptakan kebaikan, dan juga Allah menciptakan kejelekan. Wa qaddaral khaira wa qaddaral syarra, demikian pula Allah mentakdirkan kebaikan dan mentakdirkan kejelekan. Ya, ini harus kita yakin. Antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, wa hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar, dan inilah yang dinamakan dengan tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir. Awalan, tingkatan yang pertama, al imanu bi anna Allah alima kulla syai'in, mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Thaniyan, yang kedua, anna Allah kataba kulla syai'in, bahwa Allah menulis segala sesuatu, fil lauhil mahfuz, pada kitab lauhil mahfuz. Salisan, yang ketiga, al-imanu bi anna Allah sya'a kulla syai'in, mengimani bahwa Allah menghendaki segala sesuatu, yaqa'u fi hadzal kaun, terjadi pada alam semesta ini. Fala yaqa'u syai'un illa bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, yang keempat, al-imanu bi'annallaha khaliqu kulli syai'in, mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in wakil, terhadap segala sesuatu wakil, ya, mengawasi. Hadza huwal imanu bil qadar, inilah iman terhadap takdir. Nah, jadi tidak akan benar iman kita terhadap takdir sampai kita menetapkan empat perkara ini. Apa yang pertama? Al-ilmu. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalq. Lalu bagaimana dengan orang-orang jahiliyah yang kita sekarang sedang membahasnya? Kata Syekh Fauzan, wal jahiliyah itu kanu yunkiruna al-qadar. Dan orang-orang jahiliyah mereka mengingkari takdir. Wadalilu ala dalik, dalil akan hal itu salatu ayatin fil Quran. Ada tiga ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan itu, pengingkaran mereka terhadap takdir. Al-ula fi suratil an'am, yang pertama pada surat Al-An'am 100, ayat 148. Sayaqulul ladina asyraku, orang-orang musyrik akan mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna, seandainya Allah menghendaki tentu kami tidak melakukan kesyirikan, wala aba'una, tidak pula nenek moyang kami, wala haramna min syai', dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu. Naam. Ya, sudah pernah kita lewati, di antara yang mereka haramkan adalah beberapa jenis binatang ternak, ya. Sa'ibah, wasilah, hamil, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Wa fi suratin Nahl ayat kedua yang menunjukkan bahwa mereka mengingkari takdir, dalam surat An-Nahl ayat 35, wa qala alladziina asyraku, dan berkata orang-orang musyrik, law syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, ma abadana min dunihi min syai', kami tidak akan menyembah selainnya, min syai', dari segala sesuatu, nahnu wala aba'una, kami dan nenek moyang kami, wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak akan mengharamkan segala sesuatu, ya, mengharamkan, wala haramna min dunihi, dan kami tidak akan mengharamkan selainnya, min syai', dari sesuatu. Ayat yang ketiga dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum, dan mereka mengatakan, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan menyembah mereka, yakni patung-patung berhala itu. Nah, kita butuh mengetahui penjelasan para ulama tentang makna ucapan mereka law syaa Allah. Ya, apa makna ucapan law syaa Allah itu? Syekh Fauzan di sini menampilkan dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Qala wal ulama fi tafsir hadhihi al-ayat 'ala qawlayn. Al-qawlul awwal, pendapat yang pertama, annal murada bi qawlihim, yang dimaksud ucapan mereka law syaa Allah, nafyul qadar. Law syaa Allah, seandainya Allah menghendaki. Artinya apa? Yakni mereka menafikan takdir. Yaquluna law kana lillahi masyiah, seandainya Allah punya kehendak. Ya, ini makna law syaa Allah. Makna yang pertama, ya, tafsir yang pertama. Seandainya Allah punya kehendak, ma tarakana na'malu hadhil asya, tentu Allah tidak akan meninggalkan kami, membiarkan kami, ya, melakukan hal-hal ini, kesyirikan-kesyirikan ini. Berarti Allah tidak punya kehendak. Nah, ini maksudnya, ya. Mereka menafikan masyiah dari Allah. Faqasduhum nafyul qadar, maka maksud mereka adalah menafikan takdir dengan cara menafikan masyiah, kehendak dari Allah. Nah, wa annahum humul ladzina yaf'aluna hadzal asya', dan maksud mereka bahwa mereka lah yang melakukan perkara-perkara ini biduni masyiatillah subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena fa'u al-qadar, sehingga mereka mengepis, menafikan takdir, adafu hadhihi al-af'al ila anfusihim, dan mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan ini kepada diri mereka, wastiqlalihim, dan istiqlal mereka, yakni kebebasan mereka melakukannya tanpa terikat dengan takdir. Itu makna istiqlalihim, kebebasan mereka melakukan perkara-perkara itu tanpa terikat dengan masyiatullah. Berarti mereka meyakini bahwa mereka menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Kalau begitu, fayakunu hadza nadhiru madhhabil mu'tazilah tamaman. Maka ini sama dengan madhab mu'tazilah tamaman, sama persis. Tamaman artinya apa? Sama persis. Mu'tazilah telah mewarisi keyakinan ini dari orang-orang jahiliyah. Apa ungkapan para ulama? Likulli saqitin laqitun. Setiap barang yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Iya. Betul enggak? Antum pernah kehilangan sesuatu, jatuh, dicari sudah enggak ada. Sudah diambil orang. Nah, ini juga karakter jahiliyah ini ada saja yang mewarisi, yaitu Mu'tazilah. Liannahum yaquluna, karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi masyiatun fil kufri wal iman wal khair was syar. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak dalam hal menciptakan kekufuran, keimanan, kebaikan dan kejelekan. Wa inna ma hadza min sun'il ibad. Hanyalah sungguhnya perkara-perkara ini ya merupakan perbuatan hamba-hamba Allah. Fayakunul Mu'tazilah qalu biqauli ahli jahiliyah. Berarti Mu'tazilah telah berpendapat sebagaimana pendapat ahlul jahiliyah. Itu tafsir yang pertama, lau syaa'allah. Artinya apa? Lau kana lillahi masyiah, di garis bawahi ya, supaya antum ingat-ingat. Lau kana lillahi masyiah, seandainya Allah punya kehendak. Artinya apa? Allah itu tidak punya kehendak, ya kan? Nah, mereka menafikan takdir dengan menafikan masyiah. Pendapat yang kedua, annal murada biqaulihim, bahwa maksud dari ucapan mereka lau syaa Allahu ma asyakna, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan melakukan kesyirikan, ai inna Allah jalla wa ala radin an af'alina hadhihi. Sesungguhnya Allah ridha terhadap perbuatan-perbuatan kami ini. Berarti ini apa? Berhujjah dengan takdir dalam melakukan kesyirikan, dalam melakukan maksiat. Nah, li'annahu law lam yardha, kata mereka, seandainya Allah tidak meridai, lam yatrukna na'malu hadza. Tentu Allah tidak akan membiarkan kami melakukan ini, kesyirikan ini. Fa yakununa yu'minuna bil qadar, berarti mereka mengimani takdir. Lakin akan tetapi, nah ini dia sebuah yahtajuna bihi ala taswidi kufrihi. Mereka berhujjah dengan takdir dalam membenarkan kekufuran mereka. Taswil artinya tajwiz. Bal yablugul amru ila an yakulu, bahkan urusannya sampai mereka mengatakan inna hadha ta'atun lillah, bahwa kesyirikan ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ini kan lebih parah, ya kan? Naam. Ya annallaha syaa'a wa nahnu ata'na masyiatah, karena Allah telah menghendaki dan kami hanya mengikuti kehendak Allah. Wa ata'na qadarahu, dan kami mengikuti takdirnya. Fal qaulul atsani, maka pendapat yang kedua ini, wa huwal ihtijaju bil qadar, yaitu berhujjah, berargumentasi dengan takdir ala fi'lihim al-qabih, dalam melakukan perbuatan mereka yang jelek. Wa anna Allah sya'a dzalika minhum, dan mereka berargumentasi bahwa Allah menghendaki hal itu dari mereka. Huwa qaulul jabariyah, ini merupakan keyakinan kelompok jabariyah. Kalau yang pertama Mu'tazilah menafikan takdir dengan menafikan masyiah, jika yang kedua pendapat kelompok jabariyah yang berhujjah dengan takdir dalam melakukan maksiat. Haitsu asbatul qadar, di mana mereka menetapkan takdir. Wahtajju bihi ala istihsani af'alihim al-qabihah, dan berargumentasi dengannya untuk menganggap baik perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ini keyakinan Al-Jabariyah, innal abada majburun ala af'alih, bahwa seorang hamba itu terpaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Antum datang ke majelis, duduk mendengarkan di hadapan ustaz, terpaksa tidak? Antum sadar enggak? Atau enggak sadar? Kayak robot yang diatur pakai remote. Sadar gitu. Siapa bilang terpaksa? Kita bukan kayak robot kan? Betul enggak? Antum kayak robot? Jadi Al-Jabariyah menganggap diri mereka robot yang tidak punya kehendak. Ya kan? Terpaksa. Fahum warasatu ahli jahiliyah dikata. Maka mereka mewarisi orang-orang jahiliyah pada permasalahan ini. Ya. Jadi dua kelompok ini, Mu'tazilah dan Jabariyah, mewarisi karakter orang-orang jahiliyah. Fal ayatu, maka ayat-ayat itu, tadullu ala ahadi ma'nayain, menunjukkan salah satu dari dua makna. Fal ayat yang dimaksud adalah 148 Al-An'am, 35 An-Nahl, dan 20 Az-Zukhruf, menunjukkan salah satu dari dua makna, imma nafi al-qadar wa imma isbatil qadar. Ya, ada kemungkinan menepis, meniadakan takdir, ada kemungkinan menetapkan takdir, wal ihtijaj bihi ala Allah Subhanahu wa taala, dan berihtijaj dengannya, berargumentasi dengannya, ya. Ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaihi, maka Allah membantah mereka biqauli, dengan ucapannya, kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kalian memiliki ilmu yang kalian bisa keluarkan untuk kami? Ai ma hiyal hujjah ala hadzal qaum. Jadi ini istifham ingkari, ya. Apa argumentasi atas pendapat ini, apa hujahnya? Wa huwa anna Allah lam yasha hadzal kufra wa hadzal af'al, yaitu Allah tidak menghendaki kekufuran ini dan perbuatan-perbuatan ini. Mana dalilnya? Wa ala tafsir tsani, dan berdasarkan tafsir yang kedua, ma hiyal hujjatu ala anna Allah radiya lakum hadzal af'al? Apa hujahnya? Ya. Apa buktinya bahwa Allah radiya lakum, meridai untuk kalian perbuatan-perbuatan ini, wahadal kufur, dan kekufuran ini, wahadal syirk, dan kesyirikan ini, wahadihi al-fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji ini. Apa buktinya Allah meridai itu? Madalilukum anna Allah radiyah, apa dalil kalian bahwa Allah ridha terhadapnya? Aina dalil, mana dalilnya? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kamu mempunyai pengetahuan, ya, fatukhrijuhu lana, yang dapat kalian kemukakan, ya, kepada kami? In tattabi'una illa dhann, tidaklah yang kalian ikuti melainkan persangkaan. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian melainkan menduga-duga, mengira-ngira. Qul falillahil hujjatul baligh, katakanlah bahwa milik Allah al-hujjah al-balighah, ya. Argumen yang kuat, alasan yang kuat. Falau syaa'a lahadakum ajma'in, seandainya Allah menghendaki, Allah memberikan kalian semua hidayah. Allahu jalla wa ala yahdi man yasha'u yudillu man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Li hikmatin minhu, karena hikmah darinya subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu man yastahiqqul hidayah, dan Allah mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah. Wa ya'lamu man la yastahiqqul hidayah, dan Allah mengetahui siapa yang tidak berhak mendapat hidayah, ya. Jadi semua yang Allah lakukan, ya, sesuai dengan hikmah, ya. Nah, af'alullah muta'alliqah bi hikmatih. Fala yada'ul hidayata illa fi mawdi'iha, maka Allah tidak meletakkan hidayah kecuali pada tempatnya, as-sahih, yang benar, al-la'iqi biha, yang cocok dengannya. Warabda alihim bi'annahu law kana radiyan bi'af'alihim, dan Allah membantah atas mereka bahwa seandainya Allah ridha terhadap perbuatan-perbuatan mereka, lama ba'athar rusula bi'ingkari syirk, tentu Allah tidak akan mengutus para rasul mengingkari kesyirikan. Ya, ketika Allah mengutus fi kulli ummatin ani'budullah wajtanibut tagut, untuk menyerukan sembahlah Allah dan tinggalkanlah tagut, itu berarti Allah tidak ridha perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Karena Allah mengutus pada setiap umat rasul untuk mendakwahi mereka, menasihati mereka, dan meminta dari mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik itu. Nah, bingkari syirki wal amr bitauhid, Allah mengutus para rasul untuk mengingkari kesyirikan dan memerintahkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Falau kana radiyan bi ibadihi at-taghut, seandainya Allah meridai untuk hamba-hambanya taghut, radiyan bil kufri wasyirk, dan meridai kekufuran dan kesyirikan, ala za'mikum, menurut pendapat kalian, lama arsalar rusul, tentu Allah tidak mengutus para rasul. Tanha an dzalika, yang mencegah dari hal itu, fadalla hadza, maka ini menunjukkan ala annahu la yarda al-kufra, bahwa Allah tidak meridai kekufuran, wala syirka, tidak pula kesyirikan, wala al-ma'asi wal mukhalafat, tidak pula maksiat-maksiat dan penyelisihan-penyelisihan. Naam. Baik. Rusulan mubasysyirina wa mundzirin ya alla yakuna linasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Jadi diutusnya para rasul itu adalah iqamatul hujjah atas mereka. Bal yubghiduha wa yunkiruha, bahkan Allah membenci dan mengingkari hal-hal itu, kekufuran dan kesyirikan, kemaksiatan itu. Bal yubghiduha wa yunkiruha subhanahu wa ta'ala, fala yalzamu min taqdiriha anna Allah yuhibbuha. Ini kaidah ya. Allah, naam, fala yalzamu min taqdiriha. Allah menakdirkan sesuatu tidak mengharuskan Allah mencintainya. Difahami? Allah menakdirkan sesuatu tidak mengharuskan Allah menyukainya. Nah, baik, Allah menciptakan iblis. Apakah Allah suka, cinta kepada iblis? Jawabannya tidak. Ya, ada hikmah di balik itu supaya iblis menggoda ya umat manusia, sehingga dengan itu menjadi jelas siapa yang berhak menjadi penghuni surga, siapa yang berhak menjadi penghuni neraka. Kalau tidak ada ujian ya tidak bisa ya. Harus dengan ujian itu. Nah, baik, untuk menguji umat manusia. Itu salah satu contoh bahwa Allah mentakdirkan sesuatu tidak berarti Allah mencintainya. Maka dalil kafir surat Az-Zukhruf, pembahasan tentang fala yalzamu min taqdiriha anallahi yuhibbuha, ini pembahasan secara detailnya pada kitab-kitab akidah, akidah asma wa sifat ya. Nanti jika antum melewati kitab-kitab itu akan mendapati detailnya di sana. Maka dalil kafir surat Az-Zukhruf radda alaihi, demikian pula pada surat Az-Zukhruf Allah membantah mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, malahum bidzalika min ilmin, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, inhum illa yakhrusun, ya, yang mereka lakukan tidaklah yang mereka lakukan melainkan kedustaan semata. Wa biqaulihi hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kalian memiliki ilmu yang dapat kalian kemukakan kepada kami, fahum yataqawwaluna ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti mereka berdusta ya, taqawwala, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawi, naam, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamu, ya. Jadi ini diantara tipu daya setan ya. Nah, setan adalah musuh yang nyata bagi kita, di antara ya hal yang dilakukannya agar menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus as-sirat al-mustaqim adalah mempengaruhi mereka agar mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Mala ya'lamu. Wa hadhil umur la yajuzul kalamu fiha. Maka perkara-perkara ini ya tidak boleh membahasnya illa bidalilin minasyari', kecuali dengan dalil dari syariat, wa dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa la yu'tamadu fiha 'alal uquli wal afkar wal ara, dan tidak boleh dijadikan sandaran dalam membahasnya al-uqul, akal pikiran semata, pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat. Jadi harus ada dalilnya karena ini terkait masalah akidah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dua masalah yang kita pelajari sore hari ini. Jadi dihafalkan pertemuan berikutnya yaitu besok malam, malam Kamis insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan masalah berikutnya, masalah 44. Tetapi ingat ya, distorkan lagi masalah, dua masalah yang sudah dipelajari pendek ya. Nah, kita kasih masalah 43 PR untuk kelas 1, masalah 42 untuk kelas 2 ya. Tafadhalu jazakumullah.